Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barak. Kita meneruskan pembacaan buku Al-Usul min Ilmi Al-Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan kita ya pada pertemuan terakhir lewat masih di dalam pembahasan Al-Amru ya, tentang perintah. Dan itu penting ya, sehingga kita mengetahui apa yang dimaksudkan dari perintah di dalam Al-Quran, demikian juga hadis Nabi SAW. Dan sering kita mengulang-ulangi ya, tentang usul fikih itu. Jadi kita ingin mengetahui hukum sudah. Dengan ilmu alat ini untuk masuk dalam fikih itu sebenarnya kita untuk mengetahui hukum. Apa sih hukum dalam apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, demikian juga hadis. Dan hukum itu pernah kita bahas, yaitu apa? Bisa dihitung, yang dihitung taklifiyah, wajib atau haram, kemudian sunnah ataupun dia itu makruh dan mubah, kan itu. Dan yang dihitung sisi hukum, yang dihitung wad'iyah, bisa dihitung sah atau tidak sah, kan itu. Ini berputar-putar dengan itu, wajib atau sunnah, kemudian apakah dia mubah apa makruh atau haram. Demikian juga sah atau tidak sah, kan itu. Kalau mau secara ringkas, sah atau tidak sah. Sahnya itu apakah wajib atau sunnah, demikian. Atau mubah saja. Dan itu apa? Untuk mendapatkan hasil itu berarti kita butuh apa? Butuh sumber hukumnya, yaitu Al-Quran dan sunnah. Harus memahami, harus melingkupi. Tidak boleh kemudian kita mengambil yang ini saja, hadis yang lain kita tidak tahu tentang suatu permasalahan tertentu. Oleh karena itu harus memahami adilah itu. Oleh karena itu seorang mufti atau mujtahid harus mengetahui Al-Quran dan sunnah, harus dia lingkupi semua itu, syaratnya itu ya. Jadi mengetahui dalil Al-Quran dan sunnah, kemudian juga setelah tahu Al-Quran dan sunnah hafal umpamanya, dia harus tahu dalalatul alfat, apa yang dimaksud oleh lafat itu, perintahkah atau larangannya, larangkah atau dia itu mujmal atau mufassal atau mutlak atau mufayyad, atau yang kita lagi sekarang baca dia itu perintah atau larangan, kan gitu. Perintah itu menunjukkan wajib atau sunnah atau apa, terlibat bahasanya. Ya. Itu harus mengetahui dalalatul alfat. Apa yang ditunjukkan alfat itu? Kalau kemudian dengan mudah ya gampang, tapi kalau kemudian terjadi seakan-akan benturan antara ayat ini dengan ayat ini dengan hadis ini, maka bentuk di situ apa? Tarjih, kan itu. Itu aja, simpulan untuk mengetahui. Dan kita sudah bicara tentang apa? Tentang kalam. Kalam itu bagaimana ya? Ya, dari kalam itu maka kita bisa memahami itu amar, perintah atau itu larangan. Dari apa? Dari asal dari kalam itu. Jadi dibahas di ilmu nahwu juga. Dan sekarang kita lagi membahas al-amru, disebutkan pada pertemuan terlewat bahwa bentuk perintah itu bisa berupa fi'il amr, kan itu. Fi'il amr ini fi'il menunjukkan perintah. Bisa dia itu isim fi'il amr seperti hayya 'ala shalah. Bisa dia itu masdar, bisa dia itu fi'il mudhari dalam. Demikian juga apa yang dikandung oleh fi'il, oleh bentuk amr itu, apa yang dikandungi? Disebutkan bahwa yang dikandungi oleh perintah itu menunjukkan apa? Wajib. Hukum asalnya itu kan itu. Kemudian juga menunjukkan apa? Mubadarah, segera melakukan. Itu hukum asal namanya perintah itu adalah apa? Untuk kita wajib melakukan. Hukum asal fi'il amr atau hukum asal perintah itu wajib. Kemudian apa? Segera dilakukan. Dan di situ ada beberapa makna, ya pernah lewat. Walaupun dia itu berupa fi'il amr perintah, tetapi apa maknanya? Sunnah saja, sudah lewat. Seperti kalau kita melakukan jual beli, bukan di dalam Al-Quran itu wa'ashidu idza tabayyatum, ambillah saksi kalau kalian jual beli. Nah, ini walaupun di sini perintah, temanya itu adalah sunnah. Kenapa gitu? Karena di situ ada dalil yang lain. Nabi pernah membeli kuda, beliau tidak mengambil saksi. Paham? Demikian juga, kadang-kadang perintah itu menunjukkan boleh-boleh saja. Nah, sudah lewat ini. Demikian juga, kadang perintah itu malah menunjukkan ancaman. Seperti kalimat i'malu ma syi'tum, berbuatlah apapun yang kalian kehendaki. Ini bukan berarti kita boleh bermaksiat, enggak. Tapi itu apa? Kita untuk apa? Ancaman. Kalau kamu bermaksiat, innahu bima ta'maluna basir. Sungguhnya Allah adalah mengetahui apa yang kalian lakukan itu. Jadi walaupun perintah ternyata malah ancaman. Demikian. Kemudian disebutkan di sini oleh beliau, ya, di akhir-akhir pembahasan Al-Amr ini sebelum nanti datang An-Nahyu. Wa yakhruju, setelah ayat faman syaa'a atau yu'min, disitu disebutkan wa yakhruju al-amru anil fawriyah ila tarahi. Keluar perintah itu dari fawriyah, segera. Itu kepada tarahi, kepada boleh diulur. Nanti-nanti saja. Misal contohnya qada Ramadan. Qada Ramadan, mengqada mengganti puasa bulan Ramadan. Di Ramadan dia sakit mamanya atau safar, kemudian dia mau mengganti. Maka di sini tidak wajib. Langsung tidak wajib langsung dilakukan. Boleh diakhirkan bahkan sampai ke Syaban, mau mendekati Ramadan berikutnya. Fa'inahu ma'murun bi, sungguhnya ini perintah, diperintahkan. Lakin dalil akan tapi menunjukkan dalil ala annahu litarahi. Sungguhnya dia itu apa tarahi. Boleh diakhirkan. Wa Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qala, beliau mengatakan, "Kana yakunu alayya shaum, adalah atasku, yakni untuk aku membayar puasa min Ramadan, Ramadan." Nah, beliau waktu itu di bulan Ramadan tidak bisa menyempurnakan 30 hari atau 29 hari. Fama astati'u an abdiyahu ila fi Sya'ban, aku tidak mampu untuk membayarnya, mengkotoknya kecuali di Sya'ban, mendekati Ramadan berikutnya. Wa dzalika limakani Rasulullah SAW, yang demikian itu karena kedudukan Rasul SAW. Namanya seorang istri kan harus melayani suami. Demikian disebutkan oleh para ulama. Ya, kemudian wajib untuk kemudian mendahulukan suami. Sehingga beliau tidak bisa membayar puasanya itu kecuali apa? Ya, kecuali di bulan Sya'ban. Itu kan mungkin seorang yang dia itu masih muda kan ada haid dan sebagainya. Maka di sini disebutkan walau kana at-ta'khir muharraman, kalau diakhirkan itu haram, ma'qilat alaihi Aisyah radhiyallahu anha. Ini saya tidak dibiarkan atasnya Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan apa? Berarti ya perintah ini boleh diundur-undur. Yang penting dia itu harus dilakukan. Ini dalil. Kemudian disebutkan berikutnya oleh Syekh Utsaimin, "Malayatimul ma'mur ila bihi." Apa-apa yang tidak sempurna sesuatu yang diperintahkan itu kecuali dengannya. Ya, seperti contohkan seorang bapaknya dia diperintah untuk salat, waqimu shalah. Dan di antara syarat sah salat yaitu dia memakai apa? Memakai baju menutup auratnya. Ya. Maka di sini hukumnya apa? Hukumnya wajib untuk seorang itu membeli baju kan itu untuk menutup aurat. Berarti berikutnya apa? Kalau dia tidak bisa mendapatkan kecuali dengan kerja, maka wajib bekerja. Untuk apa? Untuk mendapatkan baju itu. Itu. Jadi membeli baju itu wajib. Dengan sebab apa? Dengan sebab sholat itu wajib untuk memakai baju. Demikian. Ini sebagai contoh. Dikatakan di sini oleh beliau, "Idza tawaqqafa fi'lul ma'ruf bihi 'ala syai', apabila berhenti melakukan sesuatu yang diperintahkan itu 'ala syai' dengan suatu kana dzalika syai', maka ya sesuatu itu ma'murun bi, maka wajib dengannya tadi. Seorang itu tidak bisa sholat kecuali dengan memakai baju, maka wajib dia itu untuk memakai baju. Baik kan al-ma'mur bihi wajiban, kalau yang diperintahkan itu wajib seperti sholat, karena dalika syai' wajiban, maka hal itu wajib juga mempunyai baju ketika sholat. Baik kan al-ma'mur bihi manduban, kalau perkara yang diperintahkan itu mandub saja, seperti umpamanya pakai minyak wangi ketika hari Jumat, kan sunnah itu. Karena dalika syai' manduban, maka hal itu sunnah saja, mandub saja. Berarti memakai minyak wangi membelinya itu sunnah, tidak wajib gitu. Misal wajib, contoh yang wajib tadi kita contohkan sitrul aurah, menutup aurat. Fa idza tawaqqafa ala syira'i tsaub, apabila berhenti untuk membeli baju itu, ya kana dzalika syira' wajiban. Ya, maka untuk membeli baju tersebut wajib. Ya, menutup aurat kan wajib ketika sholat, maka membeli baju itu wajib. Wa misal mandub, contoh yang dia itu mandub sunnah. At-tathayyub lil jumu'ah, memakai minyak wangi. Ya, at-tathayyub, memakai minyak wangi ketika hari Jumat. Fa idza tawaqqafa 'ala syira'i tsaub, apabila dia berhenti, ini tidak bisa untuk memakai minyak wangi kecuali dengan membeli minyak wangi itu, karena dzalika syira' manduban, maka membeli minyak wangi ini sunnah, mandub dianjurkan. Wa hadhil qaidah fi dhammi qaidah, maka kaidah ini itu masuk di dalam kaidah aaminha yang lebih umum darinya, wahya yaitu apa? Al-wasail laha ahkamul maqasid, wasilah perantara itu untuknya hukum-hukum maksudnya. Ya, jadi wasilah untuk sholat memakai baju. Maka ya hukumnya adalah wajib sebagaimana hukum dari maksudnya itu sholat itu. Fawasailul ma'murat ma'murun bihi biha. Maka wasilah-wasilah perantara-perantara sholat yang diperintahkan, maka dia diperintahkan juga. Wawasail al-manhiyat manhiyun anha. Ini wasilah-wasilah yang dia itu dilarang, maka dia itu dilarang juga darinya. Demikian. Ya. Sebutkan di dalam syarah, beliau sendiri juga mensyarah. Sebutkan di antara buku yang ditulis oleh Syaikh Utsaimin itu usul ilmu usul. Kemudian beliau mensyarah dengan ucapan, kemudian dibukukan ini. Ya, dibukukan. Ini berupa ucapan di kaset atau semisal itu kemudian ditulis, ya, berupa buku ini. Sebutkan oleh beliau di syarah ini. Di situ ada perbedaan antara wasilah dengan dzariah. Ya. Yang lebih kuat itu wasilah, perantara. Dan disebutkan wasilah dengan sin dengan shot itu hampir mirip karena sin dan shot itu ya ta'afaban. Ini dia itu hampir mirip. Seperti ihdinash shiratal mustaqim, ada yang membaca dengan sin, ada yang membaca dengan shot, ada yang dengan zai. Kemudian beliau mengatakan, maka dari sini ada perbedaan antara dzariah dan wasilah. Dan wasilah itu lebih kuat. Ya. Dan dzariah itu diambil dari dhirok. Ini misalnya orang itu membentangkan apa dhiroknya, lengannya. Ya hastanya itu. Membentangkan hastanya itu ketika akan memberikan. Contohnya ya seperti seorang dia itu bergaul dengan orang yang jelek. Fa musahabatu rajul su' dzariah. Seseorang bergaul dengan orang yang jelek itu dzariah, dzariah kepada kejelekan. Lakin akan tapi musadafatuhu wa mawaddatuhu bertemu dengannya, mencintainya, fahadihi wasilah, maka ini wasilah. Ya. Li'anna al-mahabbah tajallul insan yaqtadi bi mahbubihi daiman. Karena seorang itu kalau mencintai, menjadikan seorang itu mencontoh orang yang dia cintai terus menerus. Nah, itu. Di sini beliau menyebutkan bahwa apa? Bahwa dzariah itu ya itu lebih lemah daripada wasilah. Kalau wasilah tadi maka dia itu seperti orang mencintai orang yang jelek itu bisa membawa kepada dia itu mencontoh orang tersebut. Demikian sebutkan. Demikian juga ya seperti minum khamr. Ya, sebutkan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk meminum khamr minuman keras. Fa'tina khamr li ghairi syarab haram. Maka ya memelihara atau menyimpan minuman keras untuk selain minum itu haram. Kenapa? Karena itu wasilah untuk minumnya. Ya demikian. Demikian disebutkan. Sampai di sini ya, selesai pembahasan kita tentang khamr dan akan masuk an-nahyu ini larangan. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi. Astagfirullahaladzim.